Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Telah kita jelaskan sebelumnya, di antara pengaruh jelek kemaksiatan menyebabkan terjadinya bencana-bencana di muka bumi ini, tanah longsor misalkan, ya, gempa bumi, bahkan dicabutnya keberkahan bumi ini disebabkan pengaruh dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Setelah kita sebutkan tentang kisah Diyar Samud, negeri kaum Samud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabatnya untuk masuk ke perkampungan kaum Samud tersebut. Bahkan Rasulullah pun melarang untuk minum dari air yang ada pada perkampungan kaum Samud. Bahkan mengambil air dari sumur-sumur mereka pun tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Yeah. Kenapa? Dikarenakan kaum tersebut kaum yang diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ternyata kesialan dari kemaksiatan tersebut, yeah, ini bisa berpengaruh pada air yang ada di tempat tersebut. Nah, dan juga kita jelaskan di antara pengaruh kejelekan kemaksiatan ini bisa mengurangi buah-buahan. Nah, menyebabkan berbagai macam penyakit, hama-hama pada tumbuh-tumbuhan, pada buah-buahan. Ya. Ini disebabkan dosa-dosa kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, bahkan pengaruh dosa dan kemaksiatan pun, ini pun bisa pada bentuk ciptaan. Nah, sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, ya, hadis di mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam yang tingginya itu berapa hasta? 60 hasta. Nah, ya. Yeah. 60 hasta. Ya. Yeah. Satu hastanya, ya. Yeah, telah kita jelaskan. Nah. Kurang lebih 60 cm. Jadi kalau 60 hasta kurang lebih 36 meter. Nah, ini tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian terus berkurang sampai sekarang ini. Ya. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan. Nah, beda halnya ketika suatu negeri dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi pun akan mengeluarkan keberkahannya. Sebagaimana disebutkan dalam suatu riwayat, dalam suatu hadis, nah, bahwasanya nanti ya, ketika zaman Imam Mahdi, nah, bumi dipenuhi dengan keadilan, ya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, nah, membunuh Dajjal, ya. Yang jelas zaman keadilan, zaman yang penuh dengan ketaatan-ketaatan, sampai disebutkan sekelompok manusia makan buah delima, di mana kulit buah delima tersebut bisa dijadikan sebagai tempat berteduh. Mereka berteduh dengan kulit dari buah kurma. Besar sekali buah delima, besar sekali. Ya. Bahkan disebutkan setangkai anggur saja ukurannya seperti unta. Nah, kemudian disebutkan juga air susu dari seekor sapi atau seekor unta ini cukup bagi manusia yang banyak. Ini ketika penduduk negeri tersebut melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan nampak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika penduduk suatu negeri banyak melakukan dosa dan kemaksiatan, ini sebab dicabutnya keberkahan bumi tersebut. Nah, kita lanjutkan, wa ta'ammal muqaranata syaitan wa mahillahu wa darahu. Maka perhatikanlah penyertaan syaitan. Penyertaan syaitan kepada seseorang, tempat tinggalnya dan rumahnya. Wa innahu lamma qaranal 'abda wastawla 'alayhi nuzi'at al-barakatu min umurihi. Sesungguhnya ketika syaitan menyertai seorang hamba dan menguasai seorang hamba, akan dicabut keberkahan umurnya. Ya. Tadi kita jelaskan syaitan itu musuh. Hendaklah kita menjadikan syaitan sebagai musuh, jangan menjadikan sebagai teman. Ya. Apalagi syaitan menguasai kita. Kalau syaitan sudah menguasai kita, akan dicabut keberkahan dari umurnya, wa amalihi dan amalannya, wa qawlihi dan juga ucapannya, wa rizkihi dan rizkinya. Wa lamma asarat ta'atuhu fil ardi ma asarat nuzi'at al barakatu min kulli mahillin dhaharat fihi ta'atuhu. Dan ketika ketaatan kepada syaitan ini memberikan pengaruh di bumi ini, yeah, maka akan dicabut keberkahan dari setiap tempat yang nampak padanya ketaatan kepada syaitan. Nah, wakadzalika maskanuhu lamma kana al-jahim lam yakun hunaka syai'un min ar-ruh wa rahmati wal barakah. Begitu juga tempat tinggalnya syaitan. Yeah. Nah, neraka Jahim, di mana di sana tidak ada surat dari ruh, tidak ada rahmat, tidak ada keberkahan, ya, di neraka Jahim tersebut. Nah, tidak ada rahmat, tidak ada keberkahan yang isinya adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan itu tempatnya syaitan. Nah, sehingga di setiap tempat yang di sana mentaati syaitan, melakukan perbuatan keji dan mungkar, dosa-dosa, akan dicabut keberkahan. Akan hilangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Nah, ini pengaruh dari dosa dan kemaksiatan. Paslon, kita lanjutkan pasal yang berikutnya. Wa min uqubatid dunub annaha tudfi'u minal qalbi narul ghairah allati hiya li hayatihi wa salahihi. Di antara hukuman terhadap dosa-dosa, memadamkan dari hati api kecemburuan, nah, yang berfungsi untuk hidup dan baiknya hati seseorang. Ya. Sifat cemburu, nah, ini sifat yang baik, yang maknanya cemburu ini adalah, ya, mengingkari dosa-dosa, mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Nah, ini orang yang memiliki sifat cemburu, ya, ketika melihat kemungkaran, merasa cemburu, ingin mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, ini sifat yang baik. Tapi ketika seseorang melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan, ini menyebabkan padamnya, ya, sifat cemburu tersebut dari hatinya. Padahal dengan sifat cemburu tersebut berfungsi untuk hidup dan baiknya hati seseorang. Kal hararati al-ghaziziyah al-ghariziyah li hayati jami'il badan. Seperti panas naluri yang berfungsi untuk hidupnya, ya, semua tubuh, semua badan. Nah, pada badan kita ada sifat panas. Nah, ini sangat berpengaruh untuk hidupnya badan kita. Nah, kalau badan kita dingin semuanya, nah, keadaannya seperti orang yang meninggal, dingin. Ya. Nah, sampai disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, sifat ghairah, cemburu ini berfungsi untuk hidupnya dan baiknya hati seseorang. Sebagaimana panas yang sifatnya naluri, ya, pada tubuh kita sangat berfungsi untuk hidupnya semua badan. Ya. Orang yang meninggal dunia kan biasanya dingin semua anggota tubuhnya, sudah tidak bisa lagi bergerak. Nah, bal ghairatu hararatuhu wa naruhu allati tukhriju ma fihi min al-khubsi was-sifatil madmumah. Maka sifat cemburu, hararatuhu wa naruhu, pemanasnya dan apinya, ini mengeluarkan dari kebusukan dan sifat-sifat yang jelek yang ada pada hati. Dengan sifat ghirah, sifat cemburu ini bisa mengeluarkan dan menghilangkan sifat-sifat yang tercela pada hati. Kama yukhrijul kir hubsad dahabi wal fiddati wal hadid. Sebagaimana sepuhan pandai besi ini bisa menghilangkan kotoran yang ada pada emas, perak, dan juga besi. Yeah. Emas, perak, atau besi. Nah, kalau disepuh, ini bisa menghilangkan kotoran-kotorannya. Yeah. Ini sebagaimana sifat cemburu yang ada pada hati seseorang. Ini bisa menghilangkan sifat-sifat yang jelek. Nah, wasrafun nasi wa a'lahum himmatan ashadduhum ghairatan ala nafsihi. Manusia yang paling mulia dan paling tinggi semangatnya adalah manusia yang dia memiliki sifat cemburu yang besar terhadap dirinya. Wa khasatihi wa umumin nas. Memiliki sifat yang cemburu yang besar terhadap dirinya dan juga sifat cemburu kepada keumuman kebanyakan manusia. Ya. Di sini sekali lagi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang menjelaskan di antara hukuman kemaksiatan ya, memadamkan sifat cemburu. Sifat cemburu di sini maknanya istingkarud dunub, mengingkari dosa-dosa. Ya. Sehingga dia tidak peduli terhadap orang yang berbuat dosa. Ya. Tidak peduli dengan orang yang berbuat dosa terhadap dosa-dosa yang dilakukannya atau dosa orang lain. Ya. Bahkan bisa jadi dia senang kepada kemaksiatan. Dan juga senang kepada para pelaku kemaksiatan. Nah, sehingga sangat bahaya sekali kalau sifat cemburu ini hilang pada hati seseorang. Ya. Sekali lagi kita sebutkan, sifat cemburu ini maknanya sifat mengingkari kemungkaran. Melihat orang melakukan kemungkaran, ya, kita cemburu. Nah, tidak senang dengan kemungkaran tersebut. Orang yang kita sebutkan tadi biasa melakukan dosa-dosa akan padam. Ya, api cemburu yang ada pada hatinya ini. Sehingga gak peduli. Terserah manusia melakukan dosa, kemaksiatan, gak peduli. Gak ada kecemburuan dalam hatinya. Ya. Bahkan kemaksiatan di hadapan matanya, dia gak peduli. Gak ada kecemburuan dalam hatinya. Dikarenakan tadi, dosa-dosa yang menumpuk padanya. Bahkan sebaliknya, mungkin dia senang dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di hadapannya. Atau bahkan dia senang kepada para pelaku kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Nah, beda hanya dengan ahlu ta'at. Ya. Orang yang suka melakukan ketaatan-ketaatan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, habibullah ta'ala, fa'inna ta'atahum tumnil ghairah fi kulubihim. Sesungguhnya ketaatan mereka menumbuhkan sifat cemburu pada hati-hati mereka. Yeah. Ini ahlu ta'ah. Orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan-ketaatan, maka dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya, akan menumbuhkan sifat cemburu pada hati-hati mereka. Yeah. Gak senang melihat kemaksiatan. Yeah. Gak senang melihat kemungkaran. Payastangkiruna al-ma'asi wa yatajannabunaha wa yastankirunaha min ghairihim. Sehingga dia mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhi ya, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dan juga mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan dari yang lainnya. Ya, ini orang yang memiliki sifat cemburu yang besar. Ya. Dan sekali lagi, untuk menumbuhkan sifat cemburu ini adalah ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sekali lagi ketika melihat kemungkaran, mengingkarinya. Tidak senang menjauhi kemungkaran-kemungkaran tersebut. Bahkan memperingatkan orang lain dari bahaya kemungkaran-kemungkaran tersebut. Yeah. Jadi bisa kita introspeksi diri sendiri. Nah, kalau kita melihat kemungkaran, kemudian gak ada rasa cemburu dalam hati kita, Gak ada pengingkaran. Yeah. Ini menunjukkan sifat cemburunya mulai hilang, terkikis sedikit demi sedikit. Dan tentu sebabnya adalah dosa-dosa yang dilakukannya. Yeah. Sehingga hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kemaksiatan di hadapan matanya, enggak ada rasa cemburu. Enggak ada pengingkaran. Nah. Sekali lagi sebabnya dosa dan kemaksiatan. Ya. Saking banyaknya dosa dan kemaksiatan, sehingga enggak ada lagi cemburu ketika melihat kemaksiatan di hadapan matanya. Cuek saja, biasa saja. Gak ada pengingkaran, apalagi menasehati orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Bahkan mungkin dia pun ikut nimbrung. Ya. Senang melihat kemaksiatan di hadapan matanya. Ya. Atau mungkin dia mencintai, senang kepada para pelaku kemaksiatan tersebut. Ya. Kalau keadaan sudah seperti itu, nah, maka segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikarenakan hilangnya atau padamnya api kecemburuan dalam hati seseorang termasuk di antara hukuman yang paling dahsyat. Ya. Kenapa orang yang sudah tidak ada lagi rasa cemburu terhadap kemaksiatan-kemaksiatan di hadapan matanya akan membuat dia senang dengan kemaksiatan tersebut. Kemudian menjauhi berbagai macam ketaatan-ketaatan. Yeah. Nah. Nah, sekali lagi sebabnya kasratun ma waqa'a minhu minad dunub fa adhabat ghairatahu. Ya, sebab utamanya kata Syaikh Al-Fauzan, ya, banyak terjatuh kepada dosa-dosa dan kemaksiatan sehingga menghilangkan sifat cemburunya. Ya, seharusnya tatkala kita melihat kemungkaran di hadapan mata kita, memiliki sifat cemburu, mengingkari kemaksiatan tersebut, menjauhi kemaksiatan tersebut, jangan senang melihat kemungkaran, dosa dan kemaksiatan di hadapan matanya. Kalau senang, berarti tadi sifat cemburunya sudah hilang, berkurang. Padahal sifat cemburu ini sebutkan tadi, nah, berfungsi untuk hidupnya hati seseorang dan juga baiknya hati seseorang. Kalau sifat cemburu ini sudah hilang, maka hati seseorang akan mati dan menjadi tidak baik hatinya. Nah, kenapa enggak ada perasaan? Enggak ada perasaan menyesal ketika melakukan kemaksiatan. Merasa asik dengan dosa-dosa kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أغير الخلق على الأمة. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk atau manusia yang paling cemburu terhadap umat ini. Wallahu subhanahu ashaddu ghairatan minhu, dan Allah subhanahu wa taala lebih dahsyat lagi cemburunya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW orang yang paling cemburu kepada umat ini. Sehingga beliau tidak membiarkan umatnya melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, sampai beliau mengatakan, man ro'a minkum mungkaran fal yughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ba'ilam yastati fabi lisanih, kalau tidak mampu, rubahlah dengan lisannya. Ba'ilam yastati fabi qalbihi, kalau tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Diperintahkan supaya kita mengingkari kemungkaran. Dan orang yang mengingkari kemungkaran menunjukkan ada rasa cemburu pada dirinya. Sehingga dia ingkari kemungkaran-kemungkaran dan dosa-dosa tersebut. Nah, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dahsyat lagi cemburunya dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama sabata fis sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Sebagaimana telah tetap pada hadis yang sahih, fis sahih dan sahih Bukhari. Nah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ata'jabuna min ghairati Sa'din?" Apakah kalian merasa aneh dengan sifat cemburunya Sa'd? La ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Sungguh kata Nabi, aku lebih cemburu dibandingkan Sa'd. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih cemburu dibandingkan aku. Nah. Ya, cemburu di sini sekali lagi. Ya. Cemburu ketika melihat berbagai macam dosa-dosa kemungkaran. Ya. Ini makna cemburu di sini. Sehingga dia mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, sikap mengingkari kemungkaran. Tidak senang terhadap kemungkaran. Nah. Wa bis sahih aydan anhu. Dalam hadis yang sahih juga. Ya, bis sahih. Sahih Bukhari juga. Dari Nabi SAW berkata fi khutbatil kusuf, dalam khutbah kusuf salat gerhana, ya ummata Muhammadin ma ahadun aghyaru min Allah ay yazniya 'abduhu aw tazniya ammatahu aw ammatuhu. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah subhanahu wa ta'ala jika hamba laki-lakinya berzina atau hamba perempuannya berzina. Ya, Allah sangat cemburu sekali. Ya, ketika ada orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan. Nah. Tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah subhanahu wa ta'ala jika ada seorang hamba, baik laki-laki atau perempuan, melakukan perzinahan. Nah. Makasih lagi naklah kita merasa cemburu terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Tidak senang melihat dosa dan kemaksiatan. Berusaha untuk mengingkarinya. Jangan sampai hilang rasa cemburu tersebut. Bahkan sebaliknya, senang melihat dosa dan kemaksiatan. Nah, senang kepada pelaku kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, wa bi sahih aydan anhu annahu qala, dalam sahih Bukhari juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ahada aghyaru min Allah min ajli dalika haramal fawahish. Tidak ada seorang yang lebih cemburu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan sebab itu Allah haramkan perbuatan-perbuatan kecil. Termasuk di antara sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala cemburu. Maka dengan sebab kecemburuan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah haramkan perbuatan-perbuatan yang kecil. Diharamkan. Nah, dikarenakan kecemburuan Allah tadi, Allah haramkan perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha wa batan, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah. Wala ahada ahabbu ilahi al-udhru min Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai untuk memaafkan dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Walaupun sangat dahsyat cemburunya, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala orang yang paling senang untuk memaafkan hamba-hambanya. Min ajli dalika arsala ar-rusula mubasysyirina wa mundzirin. Dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala utus para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Wala ahada ahabu ilaihi al-madhu min Allah, dan tidak ada seorang pun yang lebih senang ya, untuk mendapatkan pujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ajli dalika asna ala nafsihi, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji terhadap dirinya sendiri. Nah, wajama'a fi hadal hadis bainal ghairati allati asluha karahatul qaba'ih wa bugduha wa mahabbatil udhri alladhi yujibu kamalal adli wa rahmati wal ihsan. Kata Ibn Qayyim, nah, dalam hadis tersebut ya, Nabi SAW menggabungkan antara sifat cemburu yang asal dan pokok sifat cemburu tadi ya, benci, tidak senang terhadap perbuatan-perbuatan yang jelek ya, ini sifat cemburu. Nah, tidak senang atau benci kepada perbuatan-perbuatan yang jelek. Atau gabungkan dengan sifat mahabbatul udri. Nah, senang memaafkan. Alladhi yujibu kamalal adli warahmat wal ihsan. Yang menunjukkan kesempurnaan keadilan, kesempurnaan rahmat dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanahu ma'a siddati ghairatihi yuhibbu ayyatadira ilaihi amduhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sangat dahsyat sifat cemburunya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang meminta maaf kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat dahsyat rasa cemburu, sangat tidak senang sekali terhadap dosa dan kemaksiatan. Nabi SAW sangat tidak senang terhadap dosa dan kemaksiatan, dan Allah lebih-lebih lagi. Tapi walaupun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya yang meminta maaf kepadanya. Yang digabungkan dalam hadis tadi tentang dahsyatnya sifat cemburu Allah subhanahu wa ta'ala dengan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang meminta maaf kepadanya. Nah, wa yaqbalu udhrahu man ittadara ilaihi. Allah menerima udhur orang yang meminta maaf kepadanya. Wa annahu la yu'akhidu 'abidahu biirtikabi ma yagharu min irtikabihi hatta yu'dhira ilaihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak langsung memberikan hukuman kepada hambanya disebabkan melakukan perkara yang cemburuinya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maaf kepada mereka. Wali adli dalika arsala rasulahu. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus rasul-rasulnya. Wa anzala kutubahu, dan juga menurunkan kitab-kitabnya. I'idharon wa inzharon dalam rangka memberikan udzur, memberikan maaf dan memberikan peringatan. Nah, ini kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun sekali lagi sangat dahsyat sifat cemburunya, tapi di sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala sangat senang memaafkan orang yang melakukan perkara yang dicemburui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia meminta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika hamba melakukan dosa kemaksiatan. Ini perkara yang Allah cemburui, dosa-dosa kemaksiatan. Allah sangat tidak senang sekali dengan dosa kemaksiatan. Ya. Tapi ketika hamba itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah sangat mencintainya. Ya. Allah itu maha dahsyat hukumannya. Tapi di sisi lain, Allah itu maha pengampun. Nah. Begitupun kita. Yeah. Ketika ada seorang melakukan kesalahan, kemudian ada udzur. Yeah. Maka hendaklah kita lapang dada untuk menerima udzur orang tersebut. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa amma mas'alatu qabul udzur, adapun masalah menerima udzur, fal udzuru maqbulun idza kana sahihan, kata beliau, udzur diterima apabila benar udzurnya, sahih udzurnya. Tidak dibuat-buat tapi benar-benar dia ada udzur. Nah, fayam bagi insan annahu yaqbal udzur, selayaknya bagi seorang untuk menerima udzur. Wala yahmilu siddatul ghairah ala alla yaqbalu taubatat taib. Maka ya, rasa cemburu yang sangat dahsyat. Nah, cemburu kepada kemaksiatan, cemburu kepada dosa-dosa. Ya. Nah, jangan sampai membawanya untuk tidak menerima taubatnya orang yang bertobat. Dan ini tercela. Ya. Kalau kita misalkan memiliki sifat cemburu yang besar terhadap dosa dan kemaksiatan. Nah, kemudian ada seorang yang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan tersebut. Dikarenakan ada udzur. Yeah. Dia bertobat. Kemudian kita tidak menerima udzurnya. Maka ini tercela. Yeah. Nah, lihat. Bagaimana dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Allah sekali lagi sangat dahsyat sifat cemburunya. Yeah. Tapi Allah sangat mencintai untuk memaafkan seorang hamba yang terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan tersebut apabila dia bertobat kepadanya. Kata Syaikh Al-Fauzan, wa huna mas'alatun ajibatun yaqa'u fiha al-katsiru minan nas al-yawm. Di sini ada masalah yang menakjubkan, yang mengherankan, yang terjatuh padanya kebanyakan manusia hari-hari ini, sekarang ini. Wa hiya annahum yaktabuna al-usah wa yaquluna fulan fa'ala kada wa fulan fa'ala kada wa yadunnuna ana dhalika min al-ghayrah. Sesungguhnya mereka menggibahi orang-orang yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Mereka mengatakan, si fulan melakukan ini, si fulan melakukan itu. Mereka mengira bahwasannya apa yang dilakukannya tersebut adalah sifat cemburu. Ya, ini banyak terjadi. Ketika seorang menggibahi para pelaku kemaksiatan atau menggibahi orang yang terjatuh kepada suatu dosa. Si fulan ini melakukan ini, si fulan melakukan itu, disebutkan dosa-dosanya, disebutkan kesalahan-kesalahannya. Yeah. Dia anggap, saya menyebutkan dosa-dosa si fulan ini sebagai bentuk rasa cemburu saya terhadap dosa dan kemaksiatan. Nah, padahal dia melakukan ghibah. Nah, wa huwa laysa kadhalik wa laysa min inkaril munkar, kata Syaikh Al-Fauzan, padahal itu bukanlah sifat cemburu yang disyariatkan dalam agama ini, dan bukanlah dalam bentuk mengingkari kemungkaran. Bal huwa minal ghibah al muharramah, bahkan itu termasuk di antara ghibah yang diharamkan. Jadi hati-hati nah, para ummahat ataupun yang lainnya, kadang-kadang terjatuh kepada perkara ini. menggibahi orang-orang yang terjatuh kepada kesalahan, alasannya dikarenakan rasa cemburu saya ya, kepada dosa dan kesalahan tersebut. Padahal yang seperti ini masuk ke dalam ghibah muharramah. Ghibah yang diharamkan bukan termasuk mengingkari kemungkaran dan bukan termasuk ke dalam sifat cemburu yang disyariatkan. Nah, faman arada an yunkira al-munkar falahu turukuhu, kata Syaikhul Fauzan. Barang siapa yang hendak mengingkari kemungkaran, maka ada cara-caranya. Wa laysa minha an yu'addida dunubun nas wa yaghtabal usah, fa hadha min al-ghibah, bukan dengan cara menghitung-hitung dosa-dosa manusia dan menggibahi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Ini termasuk di antara ghibah. Ya, jadi hati-hati. Sekarang banyak ghibah yang terselubung. Ya. Banyak orang yang ghibah. Nah, kemudian dia beralasan, ini kan dalam rangka mengingatkan orang lain dari bahaya orang ini. Ya. Nah, beralasan-alasan. Memang ada beberapa ghibah yang dibolehkan dalam syariat. Ya, tapi jangan bermudah-mudah. Ya, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat. Ya. Nah, sebutkan si fulanah ini begini, begitu, dan sebagainya. Sebutkan dosa-dosanya. Sebutkan kesalahan-kesalahannya. Nah, kalau ditanya, kok ini ghibah? Oh tidak, ini sebagai rasa cemburu saya. Oh ini ghibah yang dibolehkan, dan sebagainya. Lihat, bermudah-mudah. Nah, padahal terjatuh kepada ghibah yang diharamkan. Nah, kalau mau mengingkari kemungkaran, ada caranya. Bukan dengan cara menghitung-hitung dosa-dosa manusia, bukan dengan cara menggibahi orang-orang yang terjatuh kepada dosa dan kesalahan. Nah, ya, hati-hati dari perbuatan ghibah. Nah, ya, apalagi yang digibahinya para umara, ya, para penguasa digibahi, atau para ulama, orang-orang yang berilmu digibahi. Ini berbahaya. Nah, waqad waqa'a fi katsirun minan nas al-yawm bihujjatin anna hada min al-ghairah wa min al-inkar. Ini terjadi pada kebanyakan manusia sekarang ini dengan alasan ini adalah sifat cemburu, ini adalah mengingkari kemungkaran. Ya. Alasannya mengingkari kemungkaran. Nah, temannya disebut-sebutkan kejelekan-kejelekannya. Ya. Mengingkari kemungkaran. Ya. Ustaznya disebutkan kejelekan-kejelekannya, kekurangan-kekurangannya. Alasannya ini sifat cemburu, mengingkari kemungkaran. Kata Syaikhul Fauzan, wa innama huwa munkarun fil haqiqah. Ya, sesungguhnya itu adalah kemungkaran sejatinya. Justru ghibahnya itu adalah kemungkaran. Bukan mengingkari kemungkaran. Justru ghibah yang dilakukannya itu adalah kemungkaran. Wal munkar la yuzaru bil munkar. Maka kemungkaran tidak dihilangkan dengan kemungkaran. Wa innama yuzal munkar bil ma'ruf. Sesungguhnya kemungkaran itu dihilangkan dengan al-ma'ruf. Ya, dengan kebaikan. Faqtiyabun nas wal wuku'u fi a'radihim fi ghibatihim wa dhikri masawihim fil majalis hada laysa min inkari munkar. Saya menegaskan lagi. Ya. Menggibahi manusia, menjatuhkan kehormatan mereka dalam ghibah-ghibah mereka, menyebutkan kejelekan-kejelekannya di majlis-majlis, ini bukan mengingkari kemungkaran. Ya. Bal yazidul munkar syarran, bahkan menambah jelek kemungkaran. Ya. Menambah jelek kemungkaran. Nah. Wa yaziduhu munkaran akhar, dan menambah kemungkaran yang lain. Ya. Menambah kemungkaran-kemungkaran yang lain. Nah, jadi salah ketika seorang menganggap ya, dengan membicarakan ya, kejelekan orang lain ini bentuk mengingkari kemungkaran. Ya, salah. Ya. Justru yang dilakukannya adalah kemungkaran. Ya, membicarakan kejelekan orang lain itulah kemungkaran yang jelas. Nah, dan sekali lagi, sejatinya bukan mengingkari kemungkaran yang dilakukannya. Justru sebaliknya menambah kemungkaran lebih jelek lagi. Nah, sehingga berhati-hati. Ya. Jangan sampai terjatuh kepada perkara ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi hulabunnya insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.